Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu du'air rajuli ala man zalamah. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab yang berikutnya tentang du'a'ur rajul ala man zalamah, hukum seseorang mendoakan kejelekan, man zalamah, kepada orang yang menzaliminya. Maksudnya muallif rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Adabul Mufrad, ingin menjelaskan tentang hukumnya. Apa hukum seseorang mendoakan kejelekan bagi orang yang telah menzaliminya? Naam, jawabannya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di sana ada keadaan yang mengharuskan bahwasannya, mengatakan bahwasannya itu adalah afdal, mendoakan kebaikan untuk orang yang menzalimi. Dan di sana ada juga keadaan yang menerangkan bahwasannya hukum mendoakan kejelekan bagi orang yang berbuat zalim itu hukumnya adalah jaiz, diperbolehkan. Akan tapi yang afdal tentunya adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat zalim kepada kita, berbuat kejelekan kepada kita semua. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari banyak kisah mereka para anbiya war rusul, para nabi dan rasul, ketika mereka disakiti oleh kaumnya, ketika mereka dizalimi oleh kaumnya, mereka tidak mendoakan kejelekan untuk kaumnya, bahkan mereka mendoakan dengan doa kebaikan untuk kaumnya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti oleh kaumnya, bahkan dilempari batu sampai berdarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dan mengusap darah dari wajahnya sambil beliau berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka adalah orang-orang yang belum memiliki ilmu, tidak berada di atas ilmu, sehingga terkadang butuh didoakan dengan kebaikan. Demikian pula ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah ke daerah Taif. Akan tapi ketika sampai di sana, mereka penduduk Taif tidak menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, bahkan mereka menyakiti dan menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat sejenak di suatu tempat dan didatangi oleh Malakul Jibal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah mengutus diriku untukmu. Ketika engkau mau, ketika engkau ingin, maka aku akan memindahkan gunung yang besar ini untuk menimpa mereka, membuat kehancuran kepada mereka orang-orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, "Jangan, bahkan aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan anak keturunan dari mereka semua." Orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan kejelekan untuk kaumnya. Sehingga demikianlah selayaknya seorang dai ilallah ketika dia berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, mendapatkan perlakuan jelek dari kaumnya, mendapatkan sedikit kezaliman dari orang-orang awam yang ada di sekitarnya, jangan buru-buru untuk membalas dengan kejelekan atau mendoakan kejelekan. Mungkin mereka tidak tahu, tidak faham, teruslah berdakwah dan doakan kebaikan untuk mereka, mintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di kemudian hari mereka bisa faham dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang berkaitan dengan permasalahan at-tasamuh wal afu, memberikan maaf, memaafkan orang yang berbuat kesalahan atau memaafkan orang yang berbuat zalim, ini terkadang adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, terkadang memberikan maaf itu yang afdal dan terkadang tidak memberikan maaf itu yang afdal sesuai dengan kondisinya. Apabila orang yang berbuat zalim kepada kita masih bisa diharapkan kebaikannya ketika kita memaafkan, maka itu tentu yang afdal adalah memaafkan supaya dia bisa mungkin lebih berubah menjadi yang baik, tidak menzalimi lagi. Akan tapi kebalikannya, ketika orang yang berbuat zalim dia dimaafkan bahkan menjadi lebih jelek, kezalimannya bertambah ketika dia maafkan, maka yang demikian nam jangan dimaafkan dan boleh baginya untuk mendoakan kejelekan untuk orang yang berbuat zalim tadi. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah mendoakan kejelekan, mendoakan kebinasaan bagi mereka orang-orang kufar Quraisy, orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tokoh-tokohnya, si fulan, si fulan, dalam kunut witirnya. Ini doa, doa kejelekan untuk mereka, tokoh-tokoh Quraisy yang telah berbuat zalim kepada Nabi SAW atau kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW juga pernah mendoakan kejelekan untuk suatu desa atau kampung, ala Ri'lin wa Dzakwan, yaitu ketika mereka membunuh qurra'us sahabah, membunuh para pembaca Al-Quran, orang-orang ahlul Al-Quran dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi SAW tidak memaafkan mereka. Nabi SAW mendoakan kejelekan untuk mereka. Nah, jadi semuanya dilihat dari situasi dan kondisi dari masing-masing orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan yang wajib untuk diingat, jangan sampai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kezaliman atau kejelekan yang ada pada mereka. Hendaknya sama atau seimbang. Nah, karena ketika doanya lebih besar daripada kezaliman yang ada, khawatir kita terjatuh di dalam perbuatan zalim, maka ini tidak diperbolehkan. Malik di sini membawakan beberapa hadis dari Nabi SAW. Yang pertama, qala haddatsana Hasan ibn Rabi', qala haddatsana ibn Idris an Laits an Muharib bin Dithar an Jabir radhiyallahu ta'ala. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berdoa dengan doa, Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'al humal warisaini minni wangsurni ala man zalamani wa arini minhu sa'ri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma aslih li, ya Allah perbaikilah untukku sam'i wa basari, pendengaranku dan penglihatanku, waj'al huma, dan jadikanlah keduanya, pendengaran dan penglihatanku, al-warisain, dua orang yang mewarisi minni dariku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, jadikanlah keduanya tetap sehat, ya Allah, sampai aku meninggal dunia, seakan-akan keduanya adalah sebagai pewaris sepeninggalku. Doa permohonan dari Allah Subhanahu wa taala supaya pendengaran demikian juga penglihatan itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keduanya sebagai memiliki kesehatan sampai beliau meninggal dunia. Waj'alhumal warisaini minni, diperumpamakan dengan ahli waris yang ditinggal wafat. Qala wansurni ala man zalamani, dan juga ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku atas orang-orang yang menzalimiku. Wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkanlah kepadaku kejelekan-kejelekan dari akibat kezaliman yang telah menzalimi diriku. Perlihatkanlah kepadaku dalam kejelekan yang kau timpakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah menzalimiku. Ini syahid dari hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasannya hukum mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita itu diperbolehkan. Dan di sini Nabi SAW doanya umum, wansurni ala man zalamani, tolonglah diriku dalam atas orang-orang yang telah menzalimiku, dan tampakkanlah, perlihatkanlah kepadaku kejelekan yang menimpa mereka, orang-orang yang menzalimi diriku. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini. Qala dallal hadithu ala masyru'iyatid du'a bisihhatil badani minal amrad. Hadis ini yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan tentang disyariatkannya untuk berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan badan dari penyakit. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sihah wal afiyah, kesehatan dan afiyah untuk anggota badannya, pendengaran, penglihatan, atau yang lainnya, yang mana dengan kesehatan itu semua dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, dengan khusyuk. Nah, ini disyariatkan. Nabi SAW meminta kesehatan untuk penglihatan dan pendengarannya, supaya dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Qala wa la du'a'i ala dhalimil baghi wa huwa yajurru ilal bahthi fi dhulam. Dan juga disyariatkannya untuk mendoakan kejelekan atas orang yang berbuat zalim dan melampaui batas. Dilihat kondisi dan situasinya sebagaimana tadi yang telah dirinci keadaannya. Dan ini mengantarkan kepada kita semua untuk membahas, mencari tahu tentang perkara yang berkaitan dengan kezaliman. Beliau di sini Asy-Syarih rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita semua perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan kezaliman. Qala fadh-dhulmu min haitsu huwa wad'u asy-syai'i fi ghairi mawdhi'ih. Maka kezaliman itu definisinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada tempat yang semestinya. Ini namanya zalim. Wa huwa i'tida'un minal zalimi 'alal madhlumi bighairi haqq. Dan itu adalah perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh seorang yang berbuat zalim kepada orang yang terzalimi. Bighairi haqqin, tanpa hak. Maksudnya perbuatan zalim itu pasti tanpa kebenaran. Itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang batil, tidak dibenarkan di dalam syariat. Qala thumma dhulmu min haitsu huwa aqsamun. Kemudian kezaliman dilihat dari definisinya itu terbagi menjadi beberapa macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama adalah zulmul abdi li nafsihi fima bainahu wa bainallahi tabaraka wa ta'ala. Jenis kezaliman yang pertama adalah seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri dan berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Zulmul abdi li nafsihi, seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Yang ini berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sang penciptanya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang mengaturnya. Nah, bagaimana bentuk kezalimannya? Wa dzalika bitaksyiri fit ta'at wa irtikabil ma'asim. Yaitu dengan bentuk mengurang-urangi di dalam ketaatan, bermalas-malasan melakukan taksir di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua terjatuh di dalam berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Ini adalah perbuatan zalim. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan dia meninggalkan berbagai macam bentuk ketaatan yang Allah wajibkan atasnya, atau dia melanggar larangan yang Allah haramkan atasnya, ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Wa qad yakunu dhulman bil kufri wasyirkil akbar wa hadza 'azimul dhulmi la siyama asyirkul akbar. Dan terkadang kezaliman itu berupa kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar, maka ini adalah kezaliman yang paling besar, terlebih yang berkaitan dengan syirkul akbar. Ini tingkatan kezaliman yang paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Kita seorang berani mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam peribadahan, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada makhluknya, dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, maka ini adalah sebesar-besar kezaliman. Idza kana min nau'i syirki billahi azza wa jalla al-mukhriji minal millah al-mujibi lidukhuli finnar wal khuludi fiha, qala Allah taala wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim fa hadza a'dhamu dhulmi. Maka apabila kezaliman tersebut bentuknya termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyirikan tersebut mengeluarkan seseorang dari agama Islam yang mewajibkan dirinya untuk kekal di dalam neraka selama-lamanya, sebagaimana yang Allah firmankan, dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya dan dia sedang memberikan mau'izah nasihat kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka ini sebesar-besar kezaliman, berbuat syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Fa za adzamul dzulmi alladzi yahsulu minal insani li nafsihi fima bainahu wa baina rabbih. Kezaliman yang paling besar yang terjadi dari seseorang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia sedang menzalimi siapa? Menzalimi dirinya sendiri, yang seharusnya dia memuliakan jiwanya dengan ketauhidan, yang seharusnya dia memuliakan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Tidak, dia malah sebaliknya menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri dengan menjatuhkan dirinya di dalam kesyirikan dan kemaksiatan. Ini kezaliman yang paling besar. Qala wa dhulmun bil ma'asi duna syirkil akbar. Kemudian tingkatan yang kedua dari bentuk menzalimi diri sendiri adalah kezaliman dengan melakukan kemaksiatan di bawah syirik besar. Jadi dari jenis yang pertama dari kezaliman adalah menzalimi diri sendiri. Dan menzalimi diri sendiri ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling besar tadi berbuat syirik, dan di bawahnya adalah kezaliman dengan melakukan kemaksiatan selain syirik besar. Qala kasyirkil asghari wa kakabirid dzunub kazina wassariqah wa syurbil khamri wal mukhaddirati wal ghibati wan namimah wa ghairi dzalika min a'malil jawarihi wal hawas. Disebutkan contohnya oleh Syarih rahimahullah, kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kesyirikan itu seperti syirik kecil. Naam, kaya sirir riya, seperti berbuat riya di dalam beribadah. Beribadah tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia beribadah karena ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan. Ini syirik asghar, syirik kecil. Wa kabairidz dzunub, dan seperti contohnya juga dosa-dosa besar seperti perbuatan zina, mencuri, minum khamar, memabuk, minum yang memabukkan, melakukan ghibah dan namimah, adu domba, dan yang lainnya dari amalan-amalan anggota badan atau amalan panca indera. Ini semuanya masuk di dalam kategori kezaliman. Menzalimi diri sendiri, seorang hamba menzalimi jiwanya dengan melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Qala wa hadza dhulmun khatirun ala sahibihi wa sahibuhu istahaqqal adzab wa huwa tahtal masyiah. Dan ini adalah kezaliman yang sangat berbahaya bagi pelakunya, karena pelakunya berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati di dalam melakukan dosa-dosa besar tadi, di bawah kesyirikan, dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat kelak dia tahtal masyiah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengampuninya dan dia masuk ke dalam al-jannah. Akan tapi ketika Allah menghendaki dia tidak diampuni, dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama masih ada ketauhidan di dalam jiwanya. Kemudian yang terakhir dari tingkatan kezaliman di dalam zalim menzalimi jiwa sendiri adalah zulmul abdi li nafsihi bi shagha'iriz dzunub. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa kecil. Qala li annal idmana 'ala shagha'ir yatahawwalu ila kaba'ir fayusbihu khataran 'ala fa'idihi. Karena sungguhnya terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, dia tidak mau bertaubat dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Dia terus melakukannya dalam keadaan sadar tanpa paksaan. Maka yang demikian ini akan bisa berubah menjadi dosa besar. Awalnya dosa kecil, tapi tidak dihiraukan, tidak ditinggalkan, tidak menghindar darinya, maka ini bisa berubah menjadi dosa besar dan berubah menjadi bahaya yang sangat besar bagi pelakunya. Wal'iyadzubillah. Nah, ini jenis yang pertama dari macam-macam kezaliman, yaitu menzalimi seorang hamba, menzalimi jiwanya sendiri, yang ini kaitannya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua dari kezaliman, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.